berbekal kecekalan diri walau menghadapi sejuta cabaran, terus berpaut pada kebenaran. Sudah kau merintis jalan, bertahun sudah hasratmu terhalang. Tetap bersemangat api keazaman, para keramat doa dan harapan. Kau melangkah bermula setangga ke setangga, semakin hati menjejaki puncak, semakin sering kau ditikam. Tuhanlah yang Maha Esa.